Bienal Jogja. Bienal apa? Event seni rupa 2 tahun yang kemarin kerjasamanya antara Indonesia dan India. Kemarin acaranya cukup ramai, cukup besar, banyak orang apa seniman India juga yang kurang kalau itu saya kurang. Nah, kita ini bagian dari event besar itu gitu. Jadi nanti satu apa namanya? Yang pendamping event pendampingnya acara besar itu gitu. Terus kemarin sudah banyak juga orang-orang India yang ikut partisipasi jadi narasumber. Sebelumnya kita pernah wawancara Pak Tikani yang punya. Ya, ya itu senior. Itu lebih tahu semua. Terus restoran kolonial. Ya, oh, kolonial itu baru malah. Iya. Halo. Penjeng. Gak bisa. Gak bisa. Ya, kalau yang lama sekali senior ya Tikani itu betul tepat teman. Ya, tapi Pak Tikani banyak cerita soal usaha toko kain yang di Jalan Malioboro gitu. Nah, tinggal kita tanya kalau Jalan Solo gimana Pak? Wah, kalau Jalan Solo mending tanya yang sama yang tokonya masih di Jalan Solo gitu. Nah, dia mengantarkan kita sama Pak Dev. Ya, benar ya. Toko Wijaya. Terus kan Indianya apa? Kalau saya Indianya nggak apa. Nah, kita sebenarnya pengen tahu iklim usaha toko kain di sini tuh kayak apa gitu. Misalnya Pak Wisnu pertama kali bikin toko kain di sini, kenapa pilih Jalan Solo? Terus kenapa usaha toko kain? Gitu. Kalau pilih Jalan Solo itu di sini mudah parkirnya. Di Malioboro sulit parkirnya. Satu.